موصول kita sudah ambil isim isyarat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ammal ismul mausul. Adapun isim mausul, fa huwa ma dalla ala muayyan bi wasitati jumlatin aw shibahaha tudkaru ba'dahu mubasharatan tusamma silatan mustamilan ala dhamirin mutabiqun lil mausul fil ifradi wa tatniyati wal jama'i wa tadkiri wa ta'niti yusam a'idan. Masya Allah, panjang sekali pengertian isim mausulnya. Anda paham? Antum bisa langsung paham cepat ini kalau antum bisa paham ini. Jadi isim mausul contohnya alladhi. Kalau antum melihat ini kata alladhi, muayyan atau mubham? Muayyan atau mubham? Mubham, karena alladhi yang apa? Paham? Sama yang kemarin itu isim isyarah. Dibilang ini apa? Kalau tidak ditunjuk kan, dia akan ma'rifah kalau ada tunjuk hissiah. Paham enggak? Sama dengan ini juga. Alladhi mubham. Paham enggak? Alladhina, alladhani misalnya. Mubham. Alladhina, apa juga dia? Mubham, mubham. Semuanya mubham. Itulah dinamakan dia apa? Mubham. Terus kenapa dia dikatakan ma'rifah? Dia ini bisa jadi ma'rifah dengan adanya silah kata yang bersambung setelahnya. Dengan adanya apa? Kata yang bersambung setelahnya. Paham gak ini? Misalnya kita katakan ja'a alladhi qoma abuhu. Contoh, perhatikan itu. Kalau alladhinya sendiri tidak ma'rifah, dia masih mubham. Paham gak? Tapi yang membuat dia ma'rifah siapa? Paham gak ini? Ini namanya silah. Ya? Namanya apa? Silah. Tahu silah? Sesuatu yang menyambung isim mausul. Silah. Paham? Silaturahim. Apa artinya itu? Menyambung rahim. Paham gak? Ini namanya silah. Yang menyambung isim mausul. Paham gak ini? Yang mana dengan silah inilah dia menjadi muayyan. Coba untuk artikan. Datang yang berdiri bapaknya. Langsung tertentu. Datang yang berdiri bapaknya. Tertentu? Tertentu? Tertentu? Dia tertentu dengan cara ini. Silah. Silah. Paham gak? Dipaham ini? Yang mana mereka bilang pada silah itu, pada silah itu wajib ada domir yang kembali kepada mausul yang sesuai dengannya. Artinya mufrad, mufrad, mudakar, mudakar, muannas, muannas, satu, satu, dua, dua, dua, dua. Ini pada silah ini wajib ada domir. Sekarang mana domirnya? Kembali kepada alladhi. Ini kembali ke hu. Datang yang berdiri bapaknya. Bapaknya siapa? Yang hu itu kembali ke mana? Ke yang. Paham? Artinya sebenarnya secara singkatnya, kalau nanti dulu, kalau alladhani berarti apa nanti? Kalau antum bilang di sini, ja'a alladhani. Ja'a alladhani. Koma? Koba? Koma apa? Abu? Huma. Paham gak? Kalau anak ganti dengan alladhina. Koma? Koma? Apa? Abu? Hum. Paham gak? Ini namanya apa ini? Ini namanya apa ini? Sila. Pada sila wajib ada apa? Wajib ada domir. Paham? Domir ini domir, ya? Domir ini namanya a'id. Ya, ini bahasa Arab. A'id artinya yang kembali. Dari kata ada ya'udu a'idun. Tahu a'id? Apa artinya a'id? Yang kembali maksudnya wajib ada a'id. Apa itu a'id? Maksudnya domir yang kembali. Sudah paham? Pahamin? Lebih mudahnya lagi, namanya isim mausul itu ada rukunnya. Kalau ada isim mausul, pasti ada rukunnya. Rukunnya itu, pertama harus ada isim mausul. Paham? Harus ada isim apa? Mausul. Rukun kedua harus ada silatul mausul. Ya? harus ada silatul mausul, ya. Rukun ketiga harus ada akid, tiga rukun. Kalau ada isi mausul, tidak ada tiga ini, enggak jadi dia. Setiap antum dapat isi mausul, pasti ada sila dan pasti ada domirnya. Pasti ada a'id. Atau a'idnya nampak atau tersembunyi, terserah. Jelas ini, jelas dulu nih. Hah? Ah, kita baca pengertiannya. Kalau antum sudah paham sini, pengertian insya Allah paham. Kita baca pengertiannya. Ammal ismul mausul, adapun isim mausul. Fahuwa madal ala mu'ayyan. Maka dia apa yang menunjukkan atas tertentu. Diwasitoti dengan perantaraan. Jumlatin dengan perantaraan jumlah. Inilah dibilang jumlah ini yang namanya apa? Sila. Ausibuhuha. Dengan perantaraan jumlah ausibihiha. Atau yang menyerupai apa? Jumlah. Kan harus nantikan koma abu. Nggak harus begini. Bisa sibul jumlah. Kan antum sudah tahu tuh jumlah ada berapa? Jumlah ada berapa? Dua kan? Ada jumlah ismi, ada jumlah filia. Sibul jumlah ada berapa? Dua apa itu? Hah? Dorob dan jer? Majurur. Kadang buat bisa mengatakan begini. Ja'alladhi fidar. Cantum ya. Ja'alladhi fidar. Mana silanya? Ini fidar. Jumlah atau sibul jumlah? Sibul jumlah. Paham? Tapi ingat, kalau ini menjadi sila ya pasti ada takdirnya sebagaimana khobar. Sebagaimana kalau dia menjadi khobar pasti ada takdirnya. Takdirnya dia istaqarra. Kalau kemarin kan mustaqirun. Takdirnya isim karena dia khobar. Paham enggak? Takdirnya isim karena dia apa? Khobar. Kalau ini takdirnya fi'il karena memang rata-rata. Ya, sila itu adalah fi'il. Paham? Jadi bukan mustaqirun tapi apa? Istaqarra. Atau antum katakan kemarin kana. Kan bisa kainun. Kana bisa juga takdirnya hasola. Paham? Hasola fiddar. Ja'alladhi hasola fiddar. Ja'alladhi istaqarra itu lebih tepat. Ja'alladhi istaqarra fiddar. Datang yang berada di dalam rumah. Mana ayatnya? Kalau antum takdirnya istaqarra. Istaqarra domir mustaqir takdirnya di dalam sini ada buah kembali ke mana? Jelas ini. Jadi itu dia. Jadi dia bilang apa harus ada jumlah atau sibul jumlah. Tutkaru ba'daha mubasyaratan. Yang disebutkan setelahnya langsung pasti itu. Enggak boleh ada perantara antara isim mausul dengan sila. Enggak boleh. Pasti sila itu disebutkan langsung apa? Setelahnya. Ngeh setelahnya. Tusamma silatan. Yang mana jumlah ini atau sibul jumlah ini namanya apa? Silah. Ya. Namanya silah penyambung. Namanya silah apa dia? Apa dia silah? Penyambung. Iya. Mustamilah yang mana silah atau sibul jumlah ini? Jumlah ini mustamilah ala domir. Tercakup terdapat di dalamnya domir. Ya. Mutabikin lil mausul. Domir yang sesuai. Mutabik artinya sesuai. Domir yang mutabik, kata baru ini. Domir yang sesuai. Ya. Lil mausul, untuk isim mausulnya. Fil ifrat, dalam mufratnya. Tahu tak? Artinya kalau isim mufrat. Isim mausulnya. Tatmiyah wa tatmiyah. Musanna. Wal jama. Sudah, nah contohkan tadi di papan. Iya. Takir. Laki-laki. Tanit. Yang mana a'id ini, sila domir ini namanya yusam a'idan. Dinamakan dengan apa? A'id namanya. Tahu a'id? Yang kembali sebelumnya. Paham gak ini? Yang kembali sebelumnya. Walau alfadun selesai, sekarang tinggal lafal-lafalnya saja. Dia memiliki lafal-lafal yang amanah antum sudah dapat juga di miftah dulu. Lafalnya persis. Apa itu? Wahia dia adalah alladhi Ini lil mufrad al mudhakar untuk satu laki-laki penggunaannya. Allati lil mufradatil muannakati, ini untuk satu perempuan. Waladani salah harokat itu saudara, hati-hati. Waladaini bukan waladina, perbaiki. Sudah lihat Imran, lihat perbaiki. Nanti pulang ke Buton, pulang ke Papua, tinggal suara monyet di sana, enggak tahu. Paham enggak di sini insyaallah? Perbaiki memang. Ya. Jadi bukan awalladina, ini alladaini. Dua harokatnya salah. Harokat dalnya salah, harokat nunnya salah. Paham enggak? Alladaini. Ini lil musannal mudzakkar. Ini untuk dua laki-laki. Wallatani wallataini, ini pas. Wallatani wallataini, ini lil musanna al muannas, ini untuk dua perempuan. Ini untuk dua perempuan. Walladina, ini baru yang alladina. Walladina, ini lijab idzukur, ini untuk banyak. Ini untuk banyak apa ini? Laki-laki. Wallati dan allati, ini lijab al inas, ini untuk banyak perempuan. Sudah tinggal contoh. Ya, ja'alladhi qoma. Fa ja'a fil madin walladhi ism mausul, ja'a fil madi walladhi ism mausul. Mabni ala sukun. Ya kan dia hukumnya mabni kan? Mabni data sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya, di sini sebagai dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Kan setelah ja'a kan? Ya, Ahmad. Berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Wa qoma fil madi. Koma fi'il madi, fa'ilu domir mustatir, ya, dan fa'ilnya adalah domir yang mustatir, yang disembunyikan, fi padanya jawazan secara boleh, pokoknya kalau disembunyikan huwa itu pasti dibilang boleh, karena dia tidak wajib. Takdiru huwa, takdirnya huwa, ya'udu alal ismil mausul, yang kembali kepada isim, mausul, wa jumlatul fi'ili wal fa'il al mustatir, fi al mustatir, jumlah fi'il dan fa'il yang disembunyikan silatul mausul. Sebagai silatul mausul. La mahallalah min al-irab. Tidak ada kedudukannya dalam irab. Paham gak ini? Ini nanti insyaAllah akan ditegaskan kembali dalam qawaidul irab. Di qawaidul irab nanti antum akan diajarkan jumlah-jumlah yang punya kedudukan dan jumlah-jumlah yang tidak punya kedudukan. Paham? Termasuk jumlah yang tidak punya kedudukan yang menjadi silatul mausul. Paham gak ini? Termasuk jumlah yang tidak punya kedudukan adalah jumlah yang menjadi sila al-mausul. Paham gak ini? Ini dia. Iya, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab wal a'id al-mausul wa hadomir al-mustatir. Yang kembali kepada mausul adalah domir yang disembunyikan fil fi'ili kama taqaddam. Dalam fi'ilnya sebagaimana telah lewat. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah masyaallah. Wa mithalu min at-tanzil. Contoh dalam Al-Qur'an, qauluhu as-qaulus sami'il alim adalah firman Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Mana dia isim mausul? Hah? Allati. Mana silanya? Pasti. Tujadi lu pastikan dia wajib jatuh langsung setelahnya mubasyarah. Enggak boleh terpisah. Paham enggak? Terus kalau antum ditanya, mana aibnya? Domir mustatir. Takdirnya apa ini? Hiya karena allati. Takdirnya adalah apa? Hiya. Paham enggak ini? Kalau kaf bukan. Itu kan maf'ulun bi. Jelas ini? Alhamdulillah. Wa asma'ul isyarah wa asma'il mausulah. Isim isyarah dan untuk terakhir kali isim isyarah dan isim mausul kulluha mabniyah. Tah, dua-duanya hukumnya apa? Mabni. Antum sudah ambil juga di buku dulu. La haddu li syai'in minha min fil i'rab. Tidak ada bagian sedikit pun dalam i'rab, maksudnya dalam perubahan. Tidak ada bagiannya sedikit pun dalam perubahan, artinya dia selalu begitu saja. Paham? Cuman dia memiliki kedudukan. Kalau berubah harokatnya tidak. Tapi kedudukannya ada. Bisa sebagai fa'il, bisa. Iya. Bang Ahmad, selesai. Tambih. Tambih catatan. Qala Al-Kufrawi, berkata Al-Kufrawi rahmallah, ini selalu dinukil karena Al-Kufrawi ini beliau adalah juga termasuk pensyarah dari matan Jurumiyah, dari orang terdahulu. Ya, berkata Al-Kufrawi rahmallah, "Ats-tsalits min aqsamil ma'rifah." Itu kata matan Jurumiyah tadi, yang ketiga dari jenis ma'rifah al-ismul mubham. Dia bilang isim mubham. Wa syamilul ismil isyara walil mausul. Dah, dia mencakup isim isyara dan isim mausul. Fautisman, berarti dua, dia ada berapa isim mubham? Dua. Waktisarun musannif alal isyara, terbatasnya penulis pada isim isyara saja, maksudnya dalam contoh. Karena kalau kita lihat ketika beliau sebut isim mubham, beliau hanya contohkan apa kemarin? Isim isyara. Iya kan? Berarti beliau apa namanya, seakan-akan isim mubham itu hanya isim isyara. Makanya di sini dikritik oleh Al-Kufrawi. Kata beliau, "Iktisarul musannifi ala ismil isyara, terbatasnya penulis pada isim isyara, laisa bijayyid." Itu tidak bagus. Laisa bijayyid, itu tidak bagus. Laisa tidak, jayyid bagus. Berarti apa jadinya afdal? Tidak bagus. Itu tidak bagus kalau contohnya seperti itu. Wal ismul isyara aqwa minal mausul. Ya, dan isim isyara itu lebih kuat daripada isim mausul. Maksudnya kalau kita melihat mana yang lebih ma'rifah, isim mausul atau isim isyara dari isim mubham? Hah? Isim isyara atau isim mausul? Isim isyara. Paham enggak? Kenapa? Kenapa? Ya kenyataannya, isim isyara itu kita tahu dengan isyarat hissi. Yang bisa dilihat itu lebih kuat daripada dimakrifatkan dengan jumlah setelahnya. Paham enggak? Karena kadang kalau jumlah setelahnya orang enggak tahu. Tapi kalau diisyarat, langsung ditunjuk, pasti langsung tahu. Paham enggak? Lebih kuat. Makanya kalau susun berarti pertama domir, kedua alam, ketiga isim isyara, keempat isim mausul. Langsung sebenarnya kelima baru sebentar yang al. Ar-Rabi yang keempat. Yang keempat dari isim yang ma'rif adalah al-ismul muhalla bi al. Isim yang dihiasi dengan al. Wahuwa kullu ismin dakhalat alaihi al-ma'rifah. Wahuwa kullu ismin dakhalat alaihi al-ma'rifatu. Ya? Dibilau bilang dia adalah semua isim, seluruh isim yang masuk padanya al yang membuat ma'rifah. Kan sudah bilang kemarin, saya sudah singgung kemarin, ada al masuk tapi tidak membuat apa? Ma'rifah. Paham kan? Ini harus al yang membuat apa? Ma'rifah. Nah, contoh ar-rajulu, al-gulamu, al-bait, al-qalam, wanahudali, dan semisalnya. Dan yang semisalnya. Mudah kan? Ya mudah sekali ini. Al-Qamis yang kelima. Al-ismul ladhi udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Adalah isim yang disandarkan kepada salah satu dari empat ini. Yang benarnya salah satu dari lima. Kan ada dua kan? Isim mubham. Iya? Tapi beliau bilang salah satu dari empat ikut matan Jurumiyah. Karena matan Jurumiyah bilang empat. Lima dengan yang ini. Min hadhil arba'atil mutaqaddimati. Dari empat yang telah terdahulu, fakta sabat ta'rif minal mudof ilaih, maka dia mengambil pemakrifatan, mendapatkan cap makrifah minal mudof ilaih, dari mudofun ilainya. Dia mendapatkan makrifah, hukum makrifah dari apa? Dari mudofun ilaih. Paham gak ini? Jadi misalnya dong, antum katakan begini. Ya tadi, misalnya kitabu. Ma'rifatun nakiro kitabu. Ma'rifatun nakiro? Nakiro. Eh, kalau saya bilang kita buka, ma'rifatun nakiro? Ma'rifatun nakiro? Dari mana dia iktisab? Dari mana dia ambil? Dari mana dia dapat? Karena disandarkan kepada siapa? Domir. Paham itu namanya iktisab. Paham? Dia mengambil kemakrifatan di mana? Di mudhofun ilaih. Paham enggak? Di mudhofun ilaihi. Paham? Tapi ingat, syaratnya mudhof ilaihnya harus salah satu dari lima di atas. Artinya kalau bukan enggak jadi. Paham? Harus diidhofahkan kepada apa? Salah satu dari yang disebutkan. Kalau tidak, enggak jadi. Enggak jadi. Misalnya antum katakan begini. Kitabu rojulin. Kitabu rojulin. Kitabu ma'rifat unakiro. Kitabu ma'rifat unakiro. Antum diidhofahkan dia. Hah? Tidak termasuk. Hah? Ya ma'rifat. Karena bukan salah satu dari intelelewa. Rojulin salah satu enggak? Apakah dia domir? Nama? Hmm? Nama? Isim isyarat? Isim mausul? Isim fi'al? Bukan. Paham enggak? Berarti nakir atau ma'rifah? Tapi kalau ada orang namanya rojul. Ada orang namanya rojul. Hah? Ma'rifah. Iya kan? Kan ada orang namanya rojul, ada namanya rijal. Tep? Rojul jamaknya apa? Rijal. Dia kasih nama anaknya rijal. Baik, laki. Paham? Alhamdulillah. Banyak sudah nama calon nama anaknya itu minahma. Iya. Selesai. Kata beliau rahimahullah taala, nah contoh, tinggal contoh saja. Ja'a gulami didofak kepada domir. Wa gulamu Zaidin didofakkan pada alam. Wa gulamu hada didofakkan pada isyarah. Wa gulamu ladzi qoma didofak kepada mausul. Wa gulamu rajuli didofakkan kepada al. Fagulam qobla idofatihi. Kata beliau, fagulamu qobla idofatihi. Gulam sebelum disandarkan. Qobla sebelum. Idofatihi disandarkannya. Kana nakiroh. Adalah dia nakiroh. Sebelumnya. Sebelum disandarkan dia nakiroh. Falamma udifa. Falamma makatakala. Falamma makatakala udifa. Tatkala disandarkan, ingat lama ini ada alat penjazem, iya kan? Tapi dia artinya kalau alat penjazem tidak. Tapi kalau dia tidak menjazem artinya tatkala. Paham ini? Itu kalau dia masuk pada madi biasanya. Masuk pada filma, madi. Lama doroba, tatkala dia memukul. Lama kotala, tatkala dia membunuh. Paham ini? Paham nanti kalau antum dapat di kitab. Tapi kalau dibilang lam yad lam ma yadrib, apa artinya? Tidak. Dipahami itu. Jadi kalau dia masuk pada fi'il mudhari menjazam artinya tidak. Tapi kalau masuk pada fi'il madi artinya tatkala, dia menunjukkan waktu. Dia dorof. Paham ini? Ya, walamma falamma udifa. Tatkala disandarkan ila wahidin min hadhil ma'arif. Kepada salah satu dari ma'rifah-ma'rifah ini tadi yang di atas. Iktasabat ta'rif. Maka dia mengambil kema'rifatan. Fasoro ma'rifatan. Maka jadilah dia hukumnya apa? Ma'rifah. Jadilah hukumnya ma'rifah. Fasoro maka jadilah ma'rifatan. Jadilah dia hukumnya apa? Ma'rifah. Ma'rifatan itu khobarnya soro. Ma'rifatan itu khobarnya siapa? Soro isimnya ya domir mustatir takdirnya huwa kembali ke gulam. Paham ini? Ya karena soro ini temannya kana. Soro itu temannya siapa? Kana. Selesai ma'rif alhamdulillah. An-nakiroh. Sekarang nakiroh. Qala beliau berkata, wan nakiroh tu dan nakiroh adalah kullus min sya'in fi jinsihi la yaktasu bihi wahidun duna akhar. Masya Allah. Kullus min sya'in fi jinsihi la yaktasu bihi wahidun duna akhar. Dia adalah seluruh isim syai yang mencakup. Seluruh isim yang mencakup fi pada jinsihi jenisnya. Seluruh isim yang mencakup pada apa? Jenisnya saja. Misalnya rojul, dia hanya mencakup siapa? Laki saja. Jenisnya saja. Imro'atun hanya mencakup siapa? Perempuan saja. Paham gak? Harus jenis yang dia cakupi. Dipahami ini? Artinya kalau bukan dari jenisnya, tidak masuk. Dia hanya mencakup pada jenisnya saja. La yaktasu bi wahid. Tidak dikhususkan dengan salah satunya saja. Duna akhor, tanpa yang lain. duna akhara, tanpa yang lain. Misalnya begini, antum katakan tadi rojulun, ya, rojulun, paham? Ini mencakup seluruh apa? Laki-laki yang ada di dunia ini, paham? Tidak dikhususkan salah satunya. Misalnya antum bilang rojulun, oh maksudnya sana. Rojulun maksudnya Ahmad. Yang gemuk-gemuk, rojul. Kalau yang kurus-kurus, bukan. Bukan begitu, tidak bisa. Paham gak ini? Dia tidak dikhususkan salah satu. Dia mencakup apa Ahmad? Seluruhnya. Dipahami ini insya Allah? Dipahami ini? Tidak dikhususkan. Artinya, ini kan panjangan. Artinya dia bisa dikatakan kata umum. Kalau ma'rifah kata khusus. Kata beliau rahmatullah ta'ala wa takribuhu. Dan pendekatannya, maksudnya pendekatan kepada pemahaman mubtadi, pemula. Biasanya orang pemula itu kadang tidak tahu mana maksudnya, apa maksudnya. Maka di sini takribu pendekatannya, maksudnya pendekatan kepada pemahaman. Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Semua yang bisa, kullu ma, seluruh apa yang salaha, cocok. Semua yang cocok, bagus, bisa. Terserah mau antum terjemahkan apa? Kulle. Iya. Pokoknya terserah. Mau antum terjemahkan apa? Iya. Bahasa butonnya apa? Hah? Nggak tahu. Malu-malu orang buton. Setiap yang cocok, dukul masuk padanya al-alif wal-lam alif. Setiap yang cocok masuk alif dan lam padanya. Semua yang bisa kemasukan alif lam, maka sudah itu nakiro itu. Paham? Kalau bisa dimasukkan oleh alif lam, pasti bilang apa? Nakiro. Karena al itu kan membuat ma'rifah. Al itu membuat apa? Ma'rifah. Kalau ada kata bisa kemasukan al, sudah. Berarti dia nakiro tadinya. Tadinya dia apa? Nakiro. Paham gak ini? Paham gak ini insya Allah? Seperti misalnya kalau anak katakan, rojulun. Apa dibilang? Rojulun. Jadi apa? Ar-rojulu. Berarti dia nakiro tadinya. Paham? Coba. Hada. Masukkan al. Masukkan hal? Tidak bisa. Berarti dia tidak nakiro. Paham tidak? Alladhi. Masukkan hal? Masukkan hal? Kan tidak bisa. Berarti dia bukan nakiro. Ciri-ciri nakiro itu bagi pemula, kalau bisa ada al. Paham pendekatannya? Ini bagus masya Allah yang dikasih oleh beliau. Yang dikasih sebagai pemula. Walaupun nanti kan kita tahu di atas al itu macam-macam. Tapi sebagai pemula pendekatannya, semua kata yang bisa dimasukkan al, pasti nakiro. Pasti apa? Nakiro. Jelas ya? Masya Allah, bagus sekali ini. Nah ar-rajulu al-farosu. Contoh penulis ini dikritik. Seharusnya belum contohkan, belum kamu contohkan nakiro. Kok pakai al? Contoh belum ini dikritik. Paham? Dia bilang, contohnya ar-rajulu al-farosu. Ini contoh ma'rifah atau contoh nakiro? Paham kan? Belum dikritik dari segi contohnya ini. Seharusnya belum contohkan rojulun farosun. Contoh nakiro. Kenapa nakiro? Paham? Cuma nanti belum diberikan udur. Mungkin maksudnya belum sebelum masuk itu al. Mungkin maksudnya belum apa? Sebelum maksudnya apa? Al. Paham gak ini? Itu diberi udur seperti itu. Alhamdulillah. Selesai aku katakan. An-nakiro tu hiya nakiro adalah al-ismul maudu li syai'in ghairu mu'ayyan. Ini pengertian paling pendek, paling bagus, singkat, jelas. Nakiro adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Dia adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak tertentu. Ini pengertian paling bagus. Karojulin wa mro'atin. Contoh bagus. Seperti rojul dan imro'ah. Wa nahwihima. Dan semisal dari keduanya. Fa inna lafdha rojul. Sesungguhnya lafat rojul. Maudu'un likulli dakarin. Likulli dakarin. Harakat itu saudara, karena kadang bagi pemula itu dia kira dikrin. Karena memang yang sering itu dikir. Paham? Ini dakar, laki-laki, bukan dikir. Ya. Maudu'un likulli dakarin. Dia diletakkan untuk seluruh laki-laki. Baligin yang sudah berusia balik min bani Adam, dari anak cucu Adam. Semua yang sudah balik dari anak cucu Adam namanya apa? Namanya apa? Rajul. Wala yuktasu bi syakhsin muayyan, dan tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wala yuktasu, dan tidak dikhususkan bi syakhsin, dengan orang, syakhs artinya orang, dengan orang muayyanin tertentu. Tidak dikhususkan dengan orang tertentu. Wa mithluhu lafdhu imra'atin, semisal dengannya lafaz imra'ah. Semisal dengannya lafaz imra'ah. Fa innahu maudhu'un, sesungguhnya dia itu diletakkan likulli unsa, untuk setiap perempuan. Balighatin, yang sudah usia balig, min bani Adam, dari keturunan Adam. Jelas ya? Jelas saudara, insyaallah. Jelas ini? Jelas semuanya ini? Alhamdulillah. Wa takribu ta'rifiha ila fahmil mubtadi'i. Pendekatan ta'rifiha, pengertiannya, ila ke fahmi, pemahaman al-mubtadi'i, pemula. Ayuqal, bukan al-mubtadi', pakai ain. Nah, kalau pakai ain apa jadinya? Ahli bid'ah. Iya. Pendekatan pemahaman kepada ahli bid'ah. Memang kita mau ajarkan mereka. Kalau ini mubtadi, pakai hamzah. Pendekatan pemahaman kepada pemula, ayuqal, maka dikatakan hiya kullu ismin solaha dukulu al-ma'rifah alih. Dia adalah setiap isim yang cocok masuk al-ma'rifah atasnya. Nah, kapan bisa kemasukan al-ma'rifah atasnya, maka dia adalah naki. Nakiro. Nah, contoh rojulin wa farosin. Contohnya kata rojulin dan farosin. Fa innahuma nakirotan. Sesungguhnya dua kata ini adalah hukumnya apa? Dua kata ini hukumnya apa? Nakiro. Dua kata ini hukumnya nakiro. Lianna al, karena kata beliau al, al ma'rifah. Karena al yang membuat ma'rifah, tasluhu, cocok, bisa, antadukula alaihima, bisa untuk masuk kepada keduanya. Paham gak ini? Bisa masuk kepada keduanya. Fatakul, maka antum katakan ar-rajulu al-farosu. Paham gak? Ini setelah mau mau dimasuki apa? Al. Tambih. Tambihan. Dua catatan. Dua catatan. Ya. Aduh ma, catatan pertama. Qauluhu solaha, perkataan penulis solaha bi fathih lam wa dhammiha. Boleh antum fathah lamnya dan boleh juga dhamma. Maksudnya boleh antum baca apa? Solaha, bisa juga apa? Bisa juga apa? Soluha. Boleh. Dia termasuk kata yang punya dua harokat ainnya. Ya, ada beberapa kata di sana yang seperti itu. Seperti ada kata hasiba, bisa juga dibaca hasiba. Nanti yahsabu, yahsibu. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang boleh diharokati dengan apa? Dua. Insyaallah kalau kita belajar lama akan tahu nanti beberapa kata itu. Di antaranya ini sekarang kita dapat. Jadi kalau antum dapat gundul, solaha, boleh dua. Boleh solaha, bisa juga apa? Soluha. Paham gak ini? Boleh. Tapi kata beliau wal fathu afsah. Tapi kalau di fathah itu lebih fasih. Artinya boleh dua, tapi yang paling fasihnya apa? Solaha di fathah. Asani, tambih yang kedua. Itu tambih yang pertama. Tambih yang kedua, catatan kedua. Qala al-Kuprawi, berkata al-Kuprawi rahmahullah. Wa kanal awla lil musannifi. Memang al-Kuprawi ini beliau yang sering kritik Ibn Ajurum. Karena belum tak biarkan ada yang salah di atas makan. Wa kana al-aula, dan adalah yang lebih utama, lebih pantas. Lil musannif, bagi penulis Ibn Ajurum, ayuqal, untuk bilang dalam contoh tadi rajulun wa farosun. Betul enggak? Ini kriterianya, seharusnya beliau contohnya rajulun dan farosun. Min ghairil alif wal lam, tanpa ada al. Li'annahuma bil alif wal lam ma'rifatan la nakiratan. karena keduanya dengan alif dan lam, lam dengan alif dan lam jadi ma'rifah, bukan nakirah. Paham kan? Bukan nakirah. Illa ayujab, hanya saja mungkin dijawab anhu darinya. Kritikan ini ya, mungkin bisa dijawab dari penulis rahimallahu taala bi anal murad, bahwasanya yang diinginkan oleh beliau nahu ar-rajul wal faros, contoh ar-rajul dan al-faros boleh pakaikan al, maksudnya qabla dukhulil alif wal lam alaihima, mungkin boleh inginkan sebelum kemasukan apa al atas keduanya. Paham enggak? Sebelum kemasukan al dia apa hukumnya apa naki nakira kama alimta, sebagaimana yang engkau ketahui. Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullah taala babul afi, bab athaf. Habis waktu? Belum tak? Belum, alhamdulillah. Babul athaf. Qala, jangan mengeluh, kita mau selesai cepat. Qala beliau berkata babul athfi. Selesai cepat tapi paham ya? Bab athaf. Wa huruful athfi asharah. Huruf athaf ada berapa? 10. Wahyal waw wal fa wa summa wa aw wa am wa imba wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi, termasuk huruf atau juga atau juga hatta, tapi kada baru pada sebagian tempat, karena hatta ini muskilah, hatta ini masalah, karena kadang dia sebagai huruf jar, kadang dia sebagai huruf atau kadang dia menasab fi'il mudhari dengan an mutmaratan wujuban, masalah dia. Ini masalah hatta ini. Maka yang beliau bilang apa? Fi ba'dil mawadi. Hatta termasuk dia sebagai huruf atop. Tapi apa? Pada sebagian tempat. Paham itu perkataan beliau pada sebagian tempat? Karena kadang di tempat lain bukan sebagai huruf atop. Jelas ini? Akul aku katakan. Mau kemana saudara? Buat. Iya. Akul aku katakan. Al-atfu fil lugati, atop secara bahasa, atop secara bahasa al-mail, yang condong, yang condong dia. Ya, makanya ada di sana kalau antum belajar tauhid ada namanya sihir atop. Sihir atop, apa maksudnya? Sihir pakai huruf atop? Bukan, itu secara bahasa. Sihir yang membuat orang condong. Biasanya ini dilakukan oleh para istri. Bagi yang punya banyak istri, ya. Biasanya yang punya banyak istri, kalau ada salah satu istri yang jahat, biasanya melakukan sihir atof biar suaminya lebih condong kepada dia, tidak kepada madunya. Paham ini? Ini sihir atof dilakukan oleh para perempuan. Dilakukan juga oleh laki-laki yang mau, ya. Biasanya dilakukan oleh para pemuda yang mau dapat pacar. Sihir apa? Pahami, orang-orang awam bukan antum. Ya, orang awam itu sering melakukan apa? Sihir atop untuk mendapatkan enggak gadis. Paham enggak? Tahu sihir atop? Apa berarti sihir atop? Jangan sampai antum ingat pacarnya. Paham, sihir atop maksudnya al-mail, membuat condong. Yuqal dikatakan atop Zaid al-Amr. Atau Zaid al-Amr. Zaid atop kepada Amr. Apa maksudnya? Condong kepada Amr. Bangga ini? Idza mala alaihi birifqi warahmah. Kalau dia condong kepadanya dengan kesantunan dan kasih sayang. Bangga ini? Kesantunan dan kasih sayang. Wastilahan adapun secara istilah, dan ini yang diinginkan di nahwu. Kisman. Ternyata atop itu ada dua. Ada namanya atof bayan, ada namanya atfu bayanin, walam yadhkuruhul musannif. Kalau ini tidak disebutkan oleh penulis, karena memang dia agak sulit untuk pemula. Terus juga atof bayan bisa diirob sebagai badal, atau nanti bisa juga diirob sebagai tamyiz. Bisa juga dijadikan mudhofun ilai, ditakdirkan makna min. Bisa dijadikan yang lain, makanya tidak disebutkan. Atof bayan. Indah disebutkan oleh penulis. Yang kedua atfu nasakin. Ada namanya atof nasak. Atof nasak. Ya, fa amma atful bayan. Adapun atof bayan, beliau dahulukan dulu kan ini yang lebih mudah. Lebih mudah dan bisa diirob juga yang lain. Adapun At-Tabbayan, bahwa tabi'ul jamidu, dia adalah pengikut yang jamid. Pengikut yang jamid, tahu jamid? Artinya biasanya dia tidak mustaq, tidak ada pecahannya. Kata-kata jamid, tahu kata jamid? Maksudnya di dalam bahasa Arab, saudara, isim itu ada dua. Ada isim mustaq, maksudnya yang dipecah dari kata lain. Ada namanya isim jamid, tidak ada pecahannya. Memang datangnya dari sononya seperti itu. Paham gak ini? Kalau orang Jawa bilang, sudah dari sananya, lah dari lahirnya sudah seorang sendiri. Paham? Tidak punya apa? Pecahan. Itu namanya jamid. Dibilang jamid karena dia seperti membatu, membeku. Tidak punya pecahan sama sekali. Tahu jamid? Jamid tidak bergerak. Diam. Iya. Dia adalah pengikut yang jamid. Al-muraddihu limatbu'ihi fil ma'arif. Yang berfungsi untuk menjelaskan yang dia ikuti kalau dia ma'rifah. Kalau dia apa? Ma'rifah. Misalnya, antum katakan begini ya. Lihat contohnya. Ja'a Umar Abu Hafs. Ini. Abu Hafs. Ini Abu Jamid. Tidak ada duanya. Paham? Abu Jamid, paham gak? Ini Abu Hafs, apanya Umar? Atof Bayan, karena dia datang menjelaskan siapa Umar? Oh, Abu Hafs. Paham gak ini? Tahu Atof Bayan? Dibilang Atof Bayan karena dia datang untuk apa? Menjelaskan. Paham gini? Ini dia. Dia berfungsi untuk menjelaskan kalau pada ma'rifah. Al-mukhassis lahu fin nakirat. Dan bisa mengkhususkan kalau nakirat. Bisa berfungsi mengkhususkan kalau dia apa? Nakiro. Misalnya begini, antum katakan, ya, ro'aitu khotaman. Saya melihat cincin. Paham gak? Langsung datang ke aku bayi setelah hadir dan saya melihat cincin. Hadir dan cincin apa? Besi. Ini datang untuk apa ini? Apa fungsinya hadidan? Hah? Menjelaskan kalau ma'rifah. Dia datang untuk apa? Mengkhususkan. Oh, cincin. Khusus yang saya lihat itu cincin dari besi, bukan cincin lain. Paham gak ini? Paham gak? Dia datang untuk apa ini? Ah, bedakan. Kalau dia datang setelah ma'rifah, menjelaskan. Kalau dia datang setelah nakiro, maka apa? Mengkhususkan. Paham fungsinya? Fungsi atau bayan? Ya, dua-duanya sebagai penjelas, tapi ada makna lebih. Ini kata beliau, mitalu taudihi lil ma'rifah. Contoh dia datang menjelaskan yang ma'rifah. Mitalu taudihi lil ma'rifati. Contoh dia datang menjelaskan yang ma'rifah. Kau luka perkataan antum, ja'a Zaidun abuk. Datang Zaid, bapakmu. Siapa Zaid? Siapa Zaid? Bapak. Paham gak ini? Datang Zaid, bapakmu. Antum coba lihat ya, Abu bisa diroba apa? Abu bisa diroba apa? Badal. Anda paham gak ini? Abu bisa diroba apa? Badal. Jelas gak itu? Makanya dia kadang gak disebutkan. Fa'abuk atau bayan. Maka abuk atau bayan. Ala Zaid atas Zaid. Dukiro li taudihi. Dukiro li taudihi. Disebutkan untuk menjelaskannya. Disebutkan untuk apa? Menjelaskannya. Wa mitalu takhsisihi lin nakirati. Contoh dia mengkhususkan nakiro. Contoh dia mengkhususkan nakiro. Ya. Qauluka perkataan antum. Hada khotamun hadidun. Kalau antum baca hada khotamu hadidin. Mudah penilai. Hada khotamu hadidan. Tamis. Paham gak ini? Ya, tapi ini dibaca hadza khatamun hadidun. Berarti dia apa? Atof bayan. Paham enggak ini? Atof bayan. Fa hadidun aqfu bayan ala khatam. Maka hadid atof bayan kepada khatam. Dzukira disebutkan litaksisihi untuk mengkhususkannya. Paham ini? Untuk mengkhususkannya. Mitalu minat tanzil. Contohnya dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnasi. Mana dia? Mana dia? Al-Bait al-Haram atau bayang kepada siapa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Al-Bait al-Haram. Paham enggak? Menjelaskan ke nakira. Contoh ma'rifah, itu ma'rifah. Contoh nakira, min ma'in sodidin. Dari air, air apa? Sodidin. Paham enggak? Datang mengkhususkannya. Kan air banyak. Air banyak. Ya, fa al-Bait al-Haram aku bayan. Maka al-Bait al-Haram atau bayan alal Ka'bah, atas Ka'bah. Dukira li taudihihi, disebutkan untuk menjelaskannya. Wa sodidin aku bayan alama. Sodidin atau bayan atas ma. Dukira li taksisi, disebutkan untuk apa? Mengkhususkannya. Alhamdulillah. Besok baru atop nasar. Atau sekarang? Baca cepat. Alhamdulillah. Oh, Mr. Tiso ya? Hari Kamis ini, hari Kamis. Kita merujuk. Dari mana ke mana? Hampir lupa.